perasaan. Rilakan denai berjalan, tinggallah ayah jo mande, kita berpisah samantara. Usahlah mande menangi, nak sanang bujang berjalan. Perasaan rilakan denai berjalan, tinggallah ayah jo mande, kita berpisah samantara. Usahlah mande menangi, nak sanang bujang berjalan. Denai pulang ke kampung jua.